Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina, man yadihillah falamudillalah, wa man yudhil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَخَوَاتِ وَرَسَابَاتِ مَا سَمَّى الصَّالِحَاتِ مُلْكَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِجَاءَ شُكْرُ كَفَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَمُغَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَنَنْتَسَا مِنْ كِتَا أُنْتُ سَلَالُ istiqomah dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, serta mengajarkannya. Tak lupa pula kita mengungkapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan sunnah beliau, mempelajarinya dan mengamalkannya. Para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada jumpa kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, itu berkenaan dengan hukum darah istihadah bagi wanita. Hukum darah istihadah bagi wanita. Pengertian darah istihadah adalah darah yang keluar dari rahim wanita atau dari kewanitaan. Ya, maka darah itu bukan pada waktu haid dan bukan pula karena disebabkan oleh nifas. Disebut dengan darah penyakit, itu dalam bahasa kitanya penyakit, ya. Dan bagaimana hukum-hukumnya dan tentang darah ini? Apakah wanita boleh sholat, puasa, berhubungan intim suami istri? Apakah dibolehkan? Dan tentu banyak lagi hukum-hukum lain yang berkaitan dengan hal ini. Apakah darah istihadah membolehkan wanita untuk belajar di masjid, membaca Al-Quran, ya, memegang Al-Quran, dan seterusnya. Baik, darah istihadah secara umum hukumnya seakan-akan tidak ada darah, ya, artinya tidak ada hubungannya dengan ibadah. Artinya wanita normal menjalankan ibadah-ibadahnya yang biasa. Boleh berhubungan suami istri, boleh dia duduk dalam masjid, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, sholat, puasa, ya, tawaf, ya, atau berumrah, tawaf, dan seterusnya. Ya, tidak ada halangan bagi dia untuk menjalankan ibadah. Cuman, ada ketentuan khusus dalam hal ini, yaitu dengan catatan, dia selalu menjaga agar darahnya tidak mengkotori masjid, dan saat dia sholat, dia harus berwudu setiap sholat. Dan jika dia mengalami kesulitan untuk mengantisipasi keluarnya darah, maka wanita istihadah dibolehkan menjamak sholat, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, ini secara umum hukumnya. Jadi secara umum hukumnya darah istihadah itu, ya, membolehkan wanita melakukan aktivitas apapun saja seperti saat tidak haid dan tidak nifas. Cuma ketika sholat ada ketentuan di dalam hadis Rasulullah, dia setiap mau sholat harus berwudu, memperbarui wudunya, ya. Kemudian, ia juga tidak dilarang untuk memegang Al-Quran, menyentuh mushaf, ya, dan membaca Al-Quran, ataupun duduk di dalam masjid dengan syarat dia dapat mengontrol darahnya tidak mengotori tempat ibadah yaitu masjid. Dan juga dibolehkan bagi wanita yang sedang istihadhah dia digauli oleh suaminya. Boleh digauli oleh suaminya. Baik. Ini secara ringkas ya. Hal-hal yang berkaitan dengan istihadhah. Tentu setelah ini kita akan jelaskan dalil-dalilnya. Ya biar mudah dipahami, kita ambil dulu kesimpulan yang umum. Bagaimana sikap wanita ketika mengalami istihadhah atau darah yang keluar dari rahim wanita bukan baik. Nanti juga akan dijelaskan bagaimana hukum-hukumnya yang lebih detail. Ya, jika wanita itu memiliki haid yang dapat diketahui waktunya dan ciri-cirinya oleh dia, ya, tidak meragu dia untuk membedakan antara istihadhah dengan haid, maka tentu tidak bermasalah dia, berarti saat datang haid dia tidak sholat, setelah selesai haid dia kembali sholat dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Namun bila dia tidak memiliki ketentuan hari yang tetap, nah gimana pula dia? Jika dia tidak memiliki ketentuan hari yang tetap, maka dia berupaya mengenal ciri-ciri darah haidnya dari kekentalannya, warnanya, baunya, dan kondisi fisiknya saat sedang haid dia dapat mengenali. Maka ini juga solusi bagi dia. Maka ini juga solusi bagi dia bagaimana membedakan antara darah haidnya dengan darah istihadhahnya. Yang ketiga, ini yang agak sulit, yaitu ketika wanita ini tidak memiliki hari-hari tertentu dari bilangan haidnya, ya, dan juga dia tidak bisa membedakan antara darah haidnya dengan darah istihadhahnya. Gimana solusinya? Maka inilah yang dipakai oleh para ulama, yaitu bahwa dia meninggalkan sholat, ya, sejumlah hari terbanyak dalam ukuran haid, ya, yang disebutkan dalam hadis, yaitu 7 hari. 7 hari masa terlama haid, ya, itu yang ghalib sebetulnya, normalnya, ya, diambil yang ghalib. Karena haid di dalam bahasan ulama fikih yang paling lama itu ada yang menyebutkan sampai 15 hari. Yang paling sebentar ya 1 hari kurang pemainnya. Tetapi untuk hukum yang normal wanita itu haidnya selama 1 minggu, maka dalam hadis juga disebutkan bagi wanita sedang istihadhah dia hanya mengambil selama 7 hari saja untuk tidak melaksanakan sholat atau puasa atau hal-hal yang berkaitan dengan kesucian dalam beribadah. Baik. Kita akan mencoba melihat penjelasan dalam kitab yang sedang kita bahas, yaitu Al-Mar'atu wal-Istihadhatu. Penjelasan tentang hukum darah istihadhah bagi wanita, itu judulnya begitu. Tapi kalau judul arti bebasnya ya, tapi kalau teteleknya adalah wanita dan istihadhah, itu judulnya. Baik. Ayatuhal mar'ah, wahai para wanita. Ya, wahai wanita, oh para wanita. Ta'allami ahkamal istihadhah wa hiya kama yali. Pelajarilah hukum tentang darah istihadhah. Apa itu darah istihadhah tadi? Darah penyakit. Baik. Yaitu sebagaimana berikut. Itu sebagaimana berikut. Baik. Ada hal yang juga perlu kita ingatkan sedikit. Bagaimana kalau seorang wanita dia sudah menopause namun keluar darah istihadhah, berarti dia kan tetap beribadah karena sudah pasti dia sudah tidak haid lagi, menopause, maka dia tidak lagi berlaku hukum yang telah kita sebutkan tadi, dia harus menunggu setengah 7 hari untuk tidak sholat, nah, karena dia sudah jelas tidak ada lagi masa haid bagi dia. Ini supaya tidak kelewat pembahasan tentang hal itu. Baik. Yang pertama adalah istihadhah ya, sailanu dami fi ghairi waqtihi au nazif. Itu keluar darah bukan pada waktunya. Maksudnya, darah dari kewanitaan yang keluar tanpa waktu haid. Bukan pula disebabkan oleh proses melahirkan, itu darah nifas. Baik. Jadi, itu pengertian darah istihadah. Nah, al-mustahadatu laha salatu halatin. Wanita yang mendapat darah istihadah, yang terkena darah istihadah, mengalami istihadah, itu ada tiga kondisi. Ada tiga kondisi. Yang pertama, kondisi pertama adalah idza kana laha 'adatun ma'lumatun ladaiha, ya idza kana laha 'adatun ma'lumatun ladaiha qabla an tusaba bin nazif. Wanita ini memiliki bilangan hari haidnya dapat diketahui, adatun ma'lumatun. Itu masa haid yang dia ketahui, ya, tetap jumlah harinya dan kedatangannya. Ya, dapat dia mengetahui hal itu. Dia memiliki masa haid yang dia ketahui, ya, sebelum dia terkena istihadah, sebelum dia terkena istihadah ini. Bayangkanlah masalah tahidu qabla istihadati sitata ayyamin. Seperti umpamanya dia haid sebelum kena istihadah, sebelum mengalami darah istihadah, itu dia haid umpamanya 6 hari au sama ta'yamin au 8 hari, ya, fi awal syahrin, ya, 8 hari di awal syahr, di awal bulan, atau 6 hari di awal bulan, atau di pertengahannya atau di akhir. Jadi dia dapat memprediksi dan dia mengenal masa-masa datang haidnya, di awal bulan kah, di pertengahan bulan kah, atau di akhir bulan kah. Namun dia juga dapat mengetahui bilangannya, di awal bulan 6 hari umpamanya, sebagian wanita umpamanya, atau sebagian umpamanya wanita ada melalui pertengahan bulan, jumlah haidnya berapa, 8 hari kah, atau yang mengalami haid di akhir bulan, dia juga mengetahui berapa masa lama haidnya. Nah, ini yang dimaksud, ya, ini sangat gampang dan dia tidak bermasalah sebetulnya, karena dia mudah mengenal masa haidnya, kapan datangnya, dan berapa jumlah hari atau masa haidnya. Baik. Yaitu ta'riful adad wa waqt, dia mengenal jumlah harinya dan waktu kedatangannya. Fa innaha tajibu 'alaiha an tajlisa qadra 'adatiha fi waqtiha. Jadi wanita yang demikian, maka dia tidak boleh melakukan salat atau puasa atau juga ibadah yang berkenaan dengan kesucian, tawaf namanya, maka dia wajib meninggalkan salat puasa, ya, jika pada bulan Ramadan, sesuai dengan jumlah kebiasaan datang waktu haidnya dan jumlah masa lama haidnya, ya, sebelum dia mendapatkan atau mengalami istihadah. Ya, gitu. Jadi dia harus meninggalkan sholat pada waktu-waktu haidnya yang sebelumnya, sebelum dapat istihadah, sesuai dengan jumlah harinya. Sesuai dengan jumlah harinya. Baik. Maka wanita tadi, ya, pada waktu-waktu masa haidnya yang sebelum dia kena istihadah, ya, karena kalau sudah kena istihadah dia masa lama, umpamanya tidak jelas, tidak berhenti darah tersebut. Nah, namun ada kondisi wanita dia mengetahui kapan datang haidnya dan berapa jumlah harinya. Nah, dia selama itu saat masa haidnya datang, ya, perkirakan yang kebiasaannya berlaku pada dirinya, maka dia wanita tadi tidak boleh sholat dan tidak pula berpuasa. Waktu atau berlaha kulah kamil, tutabarlaha, na'am, kulah kamil haid. Maka selama masa kebiasaan haidnya itu berlaku hukum haid. Berlaku segala hukum haid. Apa hukum haid? Sebenarnya tidak dijelaskan. Ya, tidak boleh umpamanya dia menetap di masjid, tidak boleh sholat dan puasa, tidak boleh digauli oleh suaminya, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh tawaf jika dia melaksanakan umrah atau haji. Ya. Nah, ini hukum-hukum haid. Baik. Wa idan tahad ada tuha iktasalat wa salat wa tabar baqiyat. Wa tabar baqiyat dan istihadatan. Nah, kalau sudah selesai, pamannya dia haid biasanya di awal bulan selama 7 hari. Maka setiap awal bulan, dia hitung 7 hari, dia tidak boleh sholat, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh puasa jika bulan Ramadan, atau jika bertawaf haji berumrah dan haji atau haji tidak boleh bertawaf. Nah, sampai setelah selesai 7 hari, maka setelah itu dia apa? Mandi, ya, dan sholat, dan menganggap darah yang masih keluar itu darah istihadah yang melebihi masa dari kebiasaan haidnya, sebelum ya, kebiasaan haidnya yang berlaku sebelum dia mendapat istihadah. Ya, gampang kan memahaminya? Baik. Landasannya adalah hadis Aisyah anha bahwa dia berkata, Aisyah berkata, "Inna Ummu Habibah sa'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," bahwa Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Anidam," tentang darah. Ya, maksud darah sini tentu tentang darah istihadah ya. Faqalat Aisyah tu, maka Aisyah berkata, "Ra'aitu mirkanaha," aku melihat mirkanaha. Mirkanaha itu adalah artinya adalah ember yang biasa tempat cuci pakaian masa dulu gitu ya, atau bejana, yaitu mal'ana daman, banyak penuh dengan darah. Jadi dia melihat bagaimana bukti istihadahnya itu, dia mengalami istihadah, ya, semua embernya disebutkan oleh Aisyah melihatnya penuh dengan darah ya, atau bejananya. Faqalalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepadanya ketika bertanya tentang darah ayat istihadah tersebut, "Umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki." Artinya umkusi itu adalah tinggalkanlah salat atau puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang memang disyaratkan kesucian dari haid. Nah, selama masa yang haidmu melarangmu sebelum ini, jadi masa haidmu sebelum ini berapa? Ya, maka itu selama itu kamu tidak boleh, ya, anggaplah itu masa haidmu seperti biasa, itu maksudnya. Dan selama itu kamu tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah yang disyaratkan, ya, untuk ibadah tersebut kesucian dari haid, ya. Nah, maka tidak boleh kamu melaksanakan. Maka kata Rasulullah, ya, menetaplah selama masa yang telah menjahanmu haidmu. Ya, artinya kamu meninggalkan sholat atau ibadah-ibadah yang lain, ya, yang memang diharuskan memiliki kesucian dari haid selama masa kamu sebelumnya, yaitu masa haidmu yang sebelumnya melarangmu untuk melaksanakan ibadah itu. Nah, itu yang dipakai kata Rasulullah SAW. Kemudian sekalau sudah itu, summa tasili, kemudian sekalau mandi, wasalli, dan sholat, mandi dan sholat. Baik. Jadi banyak hal ya yang perlu dipelajari oleh wanita tentang hal-hal kesucian ini. Dan sebagian wanita kadang-kadang ya, maaf, kita perlu diingatkan sedikit, bermuda-muda dalam masalah haid, mandi dari haid. Kadang-kadang ya, dia sudah bersih, kemudian pergi keluar rumah, ya, ke mall, ke pasar semacam, dan sampai pada waktu masuk sholat, sekian waktu sholat sudah terlewat, dia tetap tidak mandi. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebersihan di dalam Islam itu, sehingga ada aturan dan ajaran, tuntunan yang diajarkan bagaimana ketika bersih dari haid dia harus diaman mandi. Begitulah agama kita mengajarkan bagaimana tuntunan yang begitu baik menjaga kesucian dan kebersihan baik lahir maupun batin. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga berdasarkan hadis yang lain, landasannya ada hadis Aisyah juga berkata, ya. Dia berkata Aisyah ini, "Ja'at Fatimah binu ibnatu Abi Hubaysh." Ya. Bahwa Fatimah putri dari Abu Hubaysh datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu bertanya atau berkata, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ini imra'atun istihadu," saya wanita yang terkena istihadah. Saya wanita yang terkena istihadah. "Wala athur," saya tidak pernah bersih dari darah. "Wala athur," baik. "Apa da'us salah?" Apakah saya boleh meninggalkan salat terus? Itu tentu begitu masuk pertanyaannya. "Wala Rasulullah SAW," maka Rasulullah SAW menjawab, "La, jangan tinggalkan sholat." Nah, innama dzalika irkun, itu adalah urat, ya, yang mengeluarkan darah. "Walaisa bihaidin," itu bukan haid. Itu bukan haid, kata Rasulullah SAW. Ya, karena dia tidak berhenti darahnya keluar. Ya. Lalu Rasulullah memberikan tuntunan, fa idza aqbalat haidatuki, kalau sudah datang masa haidmu, nah, pada salat tinggalkan salat. Kalau sudah datang masa waktu haidmu yang biasa, maksudnya tentunya ya, sebelum kamu dapat istihadhah, ya maka apabila datang masa haidmu yang biasa, tinggalkan salat. Wa idza adbarat faghtasili, kalau sudah selesai masa haidmu yang biasa sebelum kamu datang dan mendapat istihadhah ini, maka hendaklah kamu mandi, faghtasili, mandi, ya. Apabila sudah selesai tentu mandi tadi, faghsili ankidam, bersihkan darah itu darimu, ya. Summa shalli, kemudian salat. Summa tawadda'i li kulli salatin, kemudian berwudulah setiap mau salat. Nah, ini dalilnya bahwa wanita istihadhah dia harus memperbarui wudunya setiap mau salat. Setiap mau salat. Baik. Hatta yaji'a dzalikal waqt, sampai datang lagi waktu yang tadi. Waktu yang tadi maksudnya itu waktu yang biasa masa haidnya. Nah, kalau sudah datang lagi masa haidnya, waktu yang biasa dia kenal, ya, awal bulan kah, tengah kah, atau di akhir bulan kah, berapa lamanya, selama itu dia tidak sholat, dan kemudian setelah itu, kalau darah masih keluar, dalam masa kebiasaan sudah selesai, maka dia wajib mandi, dan dia wajib sholat. Baik. Kemudian, di sini terdapat penjelasan, mana kita jelaskan tadi, summa tawaddai li kulli salatin, kemudian berwudulah setiap waktu setiap mau salat, gitu ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu kondisi wanita yang mengetahui kapan masa haidnya dan berapa lamanya. Baik, kondisi yang kedua adalah wanita yang terkena istihadhah laisa laha adatun ma'lumah, dia enggak punya ketentuan hari, kadang di pertengahan bulan, kadang di akhir bulan, kadang-kadang di awal bulan. Nah, lesalah ada tuh maklumat tuh tidak mengetahui masa haidnya datang, tidak mengetahui masa haidnya datang karena memang masa haidnya tidak teratur, bisa di awal bulan, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Nah, tetapi walakinna tumayyizud dam, tapi dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah nifas, antara darah haid dengan darah istihadhah. Dia bisa membedakan antara darah istihadhah dengan darah haid, dapat dibedakan oleh dia. Nah, walaupun dia tidak memiliki masa haid tertentu, ya, tapi dia bisa membedakan darah haidnya dari darah istihadhah. Fa ba'dahu fihi sifatul haid. Jadi umpamanya bisa membedakan mana yang cici sebagian darah itu darah haid, ya, sawaan sakhina, ya, imma dari sisi hangatnya darah itu keluar, ya, itu masa keluar darah itu beda umpamanya kalau darah istihadhah umpamanya biasa saja cuma darah keluar gitu. Tapi kalau darah haid ada terasa hangat dari darah itu atau kental lagi atau umpamanya warnanya lebih agak pekat merahnya gitu ya, atau juga dari melalui baunya. Nah, bisa dibedakan pemanya oleh dia. Karena kalau darah haid dia pemanya darahnya agak bau atau mungkin agak lebih kental atau lagi ada agak hangatnya keluar atau juga warnanya ya lebih kental atau kondisi tubuhnya apabila masa haid dia mengenal pemanya sakit perut atau ada lemas atau gimana gitu. Nah, dia merasa mengenal ciri-ciri darahnya atau kondisi badannya. Ya, apakah itu dari sisi hangat dinginnya darah tersebut atau baunya atau warnanya tadi kita sebut atau kekentalannya. Nah, wa baqdamiha la yahmilu sifatal haid. Nah, darah-darah yang selain itu darah istihadhah dia bisa membedakan tidak seperti itu. Ya, tidak kental juga, tidak terlalu pekat juga, tidak terlalu berbau juga, tidak juga umpamanya ada rasa hangatnya saat keluar umpamanya, ya. Ka ahmar laisa lahu raiha, seperti punya darahnya agak merah tetapi enggak mau, walaupun kentalnya sama tapi enggak bau, berarti bisa dibedakan. Au darahnya sama merah sama kental umpamanya tetapi tidak hangat seperti keluarnya darah haid umpamanya. Maka fa in wajibu alaiha antuk tabardam alladhi fihi sifatul haid. Maka di sini dia wajib menganggap darah yang keluar tadi yang memiliki sifat-sifat darah haid, selama itu dia tidak boleh salat dan melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan kesucian dari haid. Ya, menetap di masjid tidak boleh, menyentuh musam boleh, jika sedang umrah dan haji tidak boleh bertawaf, dan tidak boleh digauli oleh suaminya. Nah, itu jika dia dapat mengenal ciri darah haid dan membedakannya dengan darah istihadhonya. Maka selama darah keluar itu membawa sifat-sifat darah haid yang dia ketahui, kentalannya atau kehangatannya atau warnanya, ya, atau dari sisi baunya, maka selama itu masih berlaku dah ciri-ciri haid tadi, selama itu dia tidak boleh sholat dan berpuasa jika pada bulan Ramadan. Baik, ini yang kedua juga lebih ringan ya, bisa dibedakan oleh karena punya solusi untuk membedakan antara darah haid dengan darah istihadhonya. Baik. Jadi apabila ya memiliki mengetahui sifat-sifat darah haidnya, maka dia wajib ya fa'in wajib 'alaiha an tutabardam alladhi fihi sifatul haid, maka dia wajib menganggap darah yang membawa sifat-sifat darah haid itu sebagai haid dan dia meninggalkan salat dan puasa. Wa tu'tabar ma adahu istihadhatan, dan menganggap darah selain yang tidak membawa sifat-sifat darah haid tadi, ciri-ciri darah haid ini tidak ada padanya, maka selama itu dianggap darah istihadhah. Darah istihadhah. Baik. Faidan tahaddam, apabila sudah selesai darah yang membawa memiliki sifat-sifat darah haid tadi, dari segi kentalannya, warnanya kah, baunya kah, kehangatannya kah, ya, maka setelah itu dia wajib mandi dan salat dan puasa jika pada bulan Ramadan. Dan dia menganggap dirinya seperti orang suci dari haid. Seperti orang suci, orang yang suci dari haid. Berdasarkan landasannya adalah berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaysh yang sebelumnya sempat disebutkan dalam riwayat sebelumnya, annaha kanat tustahadu, bahwa dia pernah kena itu kondisi mendapat istihadhah, terkena istihadhah. Faqala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, idza kana damul haid fa innahu aswad, maka sembirikan. Apabila darah haid cirinya itu agak lebih kehitaman, yurafu, ya, bisa dikenal itu. Atau tadi dari ciri yang lain tadi ya, baunya, kentalannya, warnanya, lalu disikan warnanya agak lebih ke dekat kehitaman, agak kehitaman ke tersolat ini. Aswad, lebih hitam yang bisa dikenal. Fa idza kana dzalika, jika hal itu datang ke tersolat, darah yang hitam, kental atau ciri-ciri darah haid itu datang, ya, pamsiki anis salat, maka berhenti salat. Berhenti salat. Ya. Kalau ciri darah haid itu lebih kental umpamanya, atau lebih hitam umpamanya, atau ada baunya. Maka di hadis ini sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana damul haidati fa inu aswad. Kalau darah haid itu lebih hitam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bisa diketahui. Yu'rafu, bisa diketahui. Maka apabila demikian kata beliau, maka tinggalkan salat. Faidahkan al-akhar, kalau sudah berbeda, bukan hitam lagi, umpamanya, atau tidak lagi berbau, umpamanya, atau tidak lagi merapakan kehitaman tadi, atau tidak lagi apa tadi, ada rasa kehangatan saat keluar, jika biasanya saat haid ada kehangatan saat keluar, umpamanya, atau kekentalannya, kekentalan juga berbeda, umpamanya. Nah, faidahkan al-akhar, fatawaddai, maka kalau sudah yang lain, bukan lagi darah haid, mandi tentunya, kemudian berwuduklah, dan sholatlah, kata Rasulullah Salam. Fa'inna mahiyah irkun, itu adalah urat yang mengeluarkan darah tersebut, itu darah penyakit maksudnya, atau darah istihadhah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, fahadha hukm mustahadhah al-mumayyizah. Tumayyizuddam, ini hukumnya wanita yang terkena istihadhah tapi dia bisa membedakan antara darah istihadhah dengan darah haid. Baik. Kondisi yang ketiga. Kondisi ketiga adalah idza kan laysa laha adatun ta'lamuha wala sifatat wala sifatan wala sifatun, ya, tumayyizuha tumayyizu biha al haidha min ghairihi. Wanita ini enggak memiliki masa haid tertentu, enggak bisa ya, masa haidnya sebelum datang istihadhah tidak karuan, datang awal, akhir bulan, pertengahan, ya, dan seterusnya. Dan juga enggak ada bedanya. Ya, tidak bisa membedakan atau tidak ada beda antara darah haidnya dan darah istihadhahnya. Apa solusinya di sini? Nah, ini solusi yang terakhir, yaitu ya, fa yajib 'alaiha an tajlisa ghalibal haidz, maka dia wajib untuk meninggalkan salat atau puasa pada bulan Ramadan ya, atau amal-amal lain yang berkenaan dengan larangan ketika haid, ya, maka dia wajib meninggalkan selama, yaitu masa haid yang umum. Apa masa haid yang umum bagi wanita? Itu 6 sampai 7 hari. Ya, itu masa haid yang umum bagi wanita. Secara umum wanita itu haidnya rata-rata adalah yaitu 6 dan 7 hari. Di setiap bulannya dia tinggalkan. Apa di awal bulan atau di akhir bulan 7 hari itu terserah. Yang penting dia ya ambil saja 7 hari setiap bulan. Mau diambil di awal bulan saja boleh, dia mau diambil di tengah bulan saja boleh, mau diambil setiap akhir bulan juga boleh. Yang penting dia hanya boleh meninggalkan sholat dan puasa selama 7 hari saja. Terserah. Karena memang darah haidnya gak bisa dibedakan dengan darah istihadahnya. Dia gak punya masa haid yang tertentu juga. Oh, mau sekarang, mau di awal bulan dia ambil. Besok di pertengahan ini tidak ada penjelasan para ulama. Yang penting dia menjelaskan, apa namanya, dia meninggalkan sholat dan puasa selama 7 hari setiap bulannya. Baik, maksimal 7. Maka wanita tersebut meninggalkan sholat dan puasa, kemudian setelah itu mandi dan sholat. Baik. Mana dalilnya, landasan di sini? Landasnya adalah hadis Hamna binti Jahshin. Ya, Hamna binti Jahsh. Nah, yaitu ia berkata, kuntu ustahadu. Saya pernah mengalami istihadah. Haidatan kathiratan syadidatan. Itu istihadah haidnya banyak dan syadid. Syadid itu ya luar biasa gitu maksudnya. Kathira syadidat. Ya. Bersangatan gitu ya. Banyak dan bersangatan. Ya alami itu. Itu keluar dari istihadah yang berlebihan lah begitu. Maka aku mendapati itu Rasulullah SAW. Maka aku mendatangi Rasulullah SAW. Astaftihi, bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Wa ukhbiruhu, dan aku beritahu tentang kondisi hal itu. Wa wajadtuhu fi baiti ukhti Zainab binti Jahshin. Aku temui Rasulullah SAW itu di rumah saudariku Zainab binti Jahsh. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imra'atun ustahad. Wahai Rasulullah, wanita yang terkena istihadah. Aku seorang wanita yang terkena istihadah. Haidatan kathiratan syadidatan. Yaitu darahnya keluar sangat banyak dan luar biasa ya persangatannya. Fama taru fiha, bagaimana fatwamu, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang hal ini? Qad mana'atni as-salah. Hal ini telah membuat saya tidak bisa salat, kata ya Hamna ini ya. Hal ini mengabarku untuk sholat dan puasa. Faqala, maka Rasulullah menjawab, an'amtu laki al-kursufa. Aku menyarankan kepadamu untuk menggunakan kapas. Kalau sekarang kan sudah, atau kursufa ini di dalam bahasa Arab, atau jenis kafas al-kutun, atau juga kain yang menyerap ya. Kalau di bahasa kita mungkin anduk kecil, atau sekarang sudah banyak ya alat-alat kewanitaan untuk itu, seperti spek dan lain sebagainya, atau juga sebagai pamper untuk anak-anak ya, bisa juga. Nah, seperti pamper lain sini, kursufa atau ini kapasnya. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk bagian kewanitanya agar darahnya tidak terlalu membanjir kemana-mana, menyebar kemana-mana. Rasulullah SAW menyuruh menutup dengan kapas atau kain yang semisal dengan ya, kain boleh juga, atau alat-alat yang bisa, atau namanya kontrasepsi yang, atau ya, hal-hal yang bisa digunakan ya, pemperka ataupun sokteka ya. Nah, untuk menutup bagian kewanitanya. Karena hal itu dapat menghilangkan darah, kata beliau, menyerap darah. Kata Rasulullah SAW, qalat huwa al-aktar min dhalik. Kata Hamna ini ya, binti Jahsh ya, dia lebih banjir dari itu ya Rasulullah. Enggak bisa pakai softtek, enggak bisa, karena darahnya begitu banyak ya. Kemudian juga ya mengucur gitu ya. Maka nggak bisa pakai kapas, pakai anduk, pokoknya nggak bisa. Ini bes deras darahnya gitu ya, deras dan banyak. Ya itulah, syadidah deras dan banyak. Gimana? Kata Hamna bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Qala fakhudhi thawban. Maka Rasulullah SAW, kalau begitu gunakan kain. Ya tentu kita aduk lah mungkin ya, lebih besar, lebih agak menyerap. Faqalat huwa akthar min dhalika. Katanya Hamna ini lebih enggak bisa digunakan kain wahai Rasulullah. Kemudian huwa akthar min dhalika, lebih banyak dari itu. Ya enggak bisa tertahan pokoknya. Innama asuddu sajjal. Bahkan saya mengguyur dengan air banyak. Diguyur dengan banyak supaya darahnya hilang gitu ya. Nah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, sa'amurki bi amraini. Aku memberikan dua solusi untukmu. Ayyuhuma fa'alti ajza'anki. Ya, mana yang kamu pilih itu cukup bagi kamu. Minal akhar, tidak usah yang lainnya. Wa in qawiti ya alaihima fa anti alam. Ya. Jika engkau dapat menguasai salah satu, melakukan salah satu keduanya, jika engkau dapat melakukan keduanya, ya, maka engkau lebih tahu. Jadi kata Rasulullah, saya berikan dua solusi. Kalau salah satunya cukup dari yang enggak perlu yang lainnya. Tapi kalau mau tetap mau melakukan engkau mampu melakukan kedua-dua solusi ini, kata Rasulullah, engkau lebih tahu tentang kemampuanmu. Baik. Qala laha, Rasulullah menyebutkan apa dua solusi itu? Inna mahadi raqdatun min raqadatis syaitan. Ini adalah tendangan di antara tendangan setan. Nah, jadi setan itu kadang-kadang ya begitu mengganggu manusia untuk beribadah, menimbulkan was-was, kadang-kadang juga dapat melakukan hal-hal yang seperti ini, yaitu secara fisik terganggunya wanita oleh setan. Ini disebutkan itu adalah tendangan dari tendangan setan. Fatahayyadhi sittata ayyamin aw sabata ayyamin. Maka ambil saja masa haidmu selama 6 atau 7 hari. Ya, fi ilmillah, ya, sesuai dengan ilmu Allah. Itu maksudnya yaitu 6 dan atau 7 hari. Summa iktasili, kemudian mandi setelah itu. Jadi kata beliau ini mana susuli yang dua itu adalah yaitu 6 hari atau 7 hari. Ya. Kemudian mandi. Baik, yang ketiga adalah hal yang diwajibkan oleh orang-orang wanita yang terkena mengalami istihadah ini apa saja? Yang pertama, ya, mandi ketika selesai haidnya. Tadi masa haidnya sudah selesai, dia wajib mandi seperti mandi yang sucinya wanita dari haid. Kedua adalah wajib membersihkan kemaluannya untuk menghilangi apa yang terdapat di tempat keluar darah tersebut, ya. Setiap waktu salat, ya, dan meletakkan pada bagian kewanitaan tempat keluar darah itu kapas atau kan pampers atau apa lagi softtek, ya, atau kain, ya, anduk dan sebagainya. Ketika apabila sudah memasuki waktu salat, ketika sudah mau salat, nah dia harus mengantisipasi darah itu untuk tidak keluar, ditutup dengan rapat-rapat dengan kain kah atau dengan kapas atau alat-alat yang bisa menahan darahnya atau hal-hal yang bisa mengendalikan darahnya. Baik. Itu yang harus dilakukan ketika saat dia mau sholat. Berdasarkan hadis Adi bin Thabit dari ayah Thabit dari kakeknya dari Nabi SAW tentang wanita terkena istihadah. Tada'us sholat ayyama akra'iha. Di mana wanita yang terkena istihadah meninggalkan sholat selama masa haidnya. Kemudian mandi semua tak tasilu waktu salih. Kemudian salat. Nah, mandi dan salat. Wal wudu'u inda kulli salatin. Dan dia wajib berwudu setiap waktu salat. Wajib menghulangi wudunya setiap waktu salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan juga berdasarkan hadis Hamna yang sebelumnya, Hamna binti Jahsyin yang sebelumnya, dia menyebutkan kuntu ustahab bahwa saya pernah mengalami kena istihadah. Haidatan katsiratan syadidah, yaitu darah yang keluar itu sangat deras dan banyak, ya. Maka aku mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta fatwanya dan pendapatnya, dan aku memberitahunya. Maka aku mendapatkannya di rumah saudariku Zainab binti Jahsyin, yaitu fakultu ya Rasulullah, Aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu haidatan katiratan syadidatan. Wahai Rasulullah, saya wanita yang terkena istihadah, yaitu mengeluarkan darah yang banyak dan deras. Pemantara pihak, bagaimana pandangan pendapatmu tentang hal ini? Qad mana'ani shalah wa shaum, karena ini hal ini telah menghambatku untuk salat dan puasa. Faqala an antu laki, maka Rasulullah memberikan solusi, usulkan, berikan kepada engkau pendapat, usulkan kepada engkau untuk mengenai kursufa. Kursufa ini tadi apa kita sebutkan? Semacam bentuk apa? Kapas atau kain atau septek, ya. Fa'inu yudhibud dam, karena hal itu akan menghilangkan darah, menyerap, mengeresap, menyedap darah tersebut. Baik. Yang keempat, yang hukum istihadah ini juga, ya juzu lil mustahadah an tajma'a baina salataini adh-dhuhra wal 'ashr. Jadi wanita yang terkena istihadah diberikan keringanan bagi dia untuk menjamak dua salat, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, in qawiti faqtasli likulli salatin wa illa fajma'i. Jadi ini yang diberikan dua solusi dari Rasulullah SAW tadi, yang tadi sebelumnya sebutkan. Jika engkau mampu, ya, maka mandi setiap salat, ya. Jika tidak, maka boleh menjamak salat. Karena dia tadi menyebutkan hamna ini, yaitu istihadahnya, darahnya banyak dan deras. Jadi kondisinya ini memberatkan, ya, karena ditutup pakai apapun sangat sulit untuk mengendalikan karena darahnya banyak dan deras. Nah, maka Rasulullah SAW memberikan dua solusi, yaitu salah satunya apa? Jika engkau mampu, mandi setiap sholat. Kalau tidak, kamu boleh menjamak sholatmu. Menjamak sholatmu, jadi dia berwudu setiap sholat dan menjamak. Yang kelima hukum yang berkenaan dengan wanita terkena istihadah, ya juzu wat'ul mustahadah. Boleh menggauli wanita yang terkena darah istihadah. Jadi suaminya boleh menggauli istrinya yang terkena istihadah. Lianu kana fi asr Nabi SAW nisa'an maratna bil istihadah. Karena di mana di masa Rasulullah SAW banyak wanita-wanita yang terkena istihadah, kena penyakit istihadah ini. Wa kana azwajuhunna yata'uhunna. Di mana suami-suami mereka tetap menggauli, mencampuri istri-istri mereka. Itulah berapa hal penjelasan berkenaan dengan wanita yang terkena istihadah. Baik. Kita lanjut masuk ke pembahasan berikutnya. Ya. Mudah-mudahan cepatnya kita bisa menyelesaikan kitab ini, maka kita tidak mesti menyelesaikan satu judul saja setiap pertemuan, kalau bisa dua judul kita usahakan sesuai dengan panjang pendeknya penjelasan yang ada dalam kitab ini. Baik, berikutnya adalah tentang antara wanita, hukum tato, dan menjarangkan gigi, mengikir giginya supaya jarang, ya, hal-hal kelihatan cantik dan lebih mudah. Nah, apa hukumnya ini? Atau memakai apa? Tato, alwasm. Tato, boleh enggak? Nah. Aitu hal mar'atu, wahai para wanita. Inna laki an tatazayyani bima abahallahu fi hududi syar'illah. Wahai wanita, kamu diperbolehkan memperhias diri kamu dengan apa yang Allah halalkan, yang apa Allah bolehkan, sesuai dengan batasan-batasan yang disyariatkan Allah. Boleh, kamu mempercantik dirimu, boleh. Selama dalam batas-batasan dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Walakin hunaka, tapi di sana umurun haramahu dinul Islam. Ada masalah-masalah yang diharamkan dalam agama Islam, fala taf'aliha. Maka hal itu jangan kali lakukan. Di antaranya apa? Wa minha yahrumu 'alaiki alwasm fi jismiki. Diharamkan wanita untuk membuat tato pada badannya. Ya, kenapa? Karena hal itu tidak membuat wanita tadi tidak kelihatan kecantikan, merusak kemolekan, kehalusan kulit mereka dan cantik yang ada pada diri mereka hilang dengan memakai tato-tato tersebut. Di antaranya, ya, atau sebagiannya ada yang menghambat, maksudnya air, seterusnya. Tapi secara umum agama di sini membuat haramkan, tidak boleh wanita bertato, ya. Atau melakukan membuat tato untuk orang lain. Jadi dia tidak memang tidak bertato, tapi dia membuka jasa atau mengambil upah membuatkan tato bagi orang lain, ini tidak boleh, ya. Au fi'lihi au nama au fi'luhu fi ghairiki au talabu fi'lahu fi ghairiki. Ya, tidak boleh engkau membuat tato pada dirimu atau untuk kamu buatkan pada untuk orang lain atau kamu minta untuk dibuatkan orang lain, tidak boleh. Landasan ada hadis Aun bin Abi Cuhaifa dari bapaknya, ia berkata, la'ana Nabi SAW al-washima wal-mustawshima. Nabi SAW la'anat wanita yang bertato dan yang membuat yang meminta ditato. Ya, Rasulullah SAW la'anat wanita yang membuat tato, yang bertato dan yang meminta dibuatkan tato. Baik. Dan memakan riba, ya, akil wa mukilahu, pemberi atau yang menerima riba, ya, yang menerima riba atau yang memberi riba, itu juga dilaknat Nabi SAW. Wanaha ansamanil kal, dan juga Nabi SAW mengharamkan, melarang tentang, yaitu uang hasil jual beli dari anjing. Waskas bil baghi, dan juga uang, ya, penjual diri bagi wanita yang jual diri, pelacur. Wala'anal musawirin, juga Rasulullah melaknat orang-orang yang memoto. Nah, ini banyak hal ini. Terujung ini masalah foto ini. Kita kadang-kadang sering bermudah-mudah, ya. Selfie. Bukan orang lagi moto, dia moto diri sendiri. Nah, Rasulullah melaknat. Ulama hanya membolehkan rukhsah jika ada keperluan saja, hajat. Untuk paspor, untuk ijazah, untuk KTP, untuk hal-hal yang memang administrasi yang dipentingkan. Tapi di luar itu ulama tidak membolehkan. Karena hadisnya la'anallah wa rasulullah la'ana musawirin, melaknat orang-orang yang membuat gambar yang memoto, ya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Baik. Wal washima adalah allati taghrizu al-yad, taghrizu al-yad aw al-wajh. Taghrizu al-yad aw al-wajh aw al-jism bi ibrah. Yaitu wanita yang melobangi tangannya atau mukanya atau badannya dengan penjahit, kemudian dimasukkan yahsu dari kalmakan bil kuhul, dikasih apa namanya itu celak yang hitam itu, ya, dikasih itu, ya, penghitam. Nah, untuk supaya membuat tato tadi, ya, oil mada atau tinta atau lainnya. Nah, itu disebut ruwasi, itu dia bolong-bolongin kemudian dimasukkan tinta melalui itu. Atau alat yang lebih modern lagi sekarang, ya, maka tetap tidak boleh. Atau lain sebagainya. Wal mustausima hiyallati yuf'al biha dzalik. Adapun al mustausima, orang yang dibuatkan untuknya, ya. Dia meminta dibuatkan. Wa hadzal amal, perbuatan ini adalah min kabair dzunub, termasuk dari salah satu dosa besar. Memakai tato itu merupakan salah satu dosa besar. Karena Nabi SAW melaknat orang melakukannya, ya, dan laknat tidaklah, ya, diberikan atau berlaku kecuali atas dosa besar. Jadi makanya definisi dosa besar dijelaskan oleh Imam Zahabi dan para ulama menulis tentang Al-Kabair, namanya, yaitu setiap dosa yang tidak dapat ancaman bagi pelakunya, azab di dunia, hudud di dunia, ada hukum spesial tertentu di dunia ataupun azab di akhirat. Dan juga laknat dari Nabi SAW. Ada laknat Allah, laknat Nabi SAW. Maka jika ada laknat, maka itu salah satu dari ciri dosa besar. Ya, maka itu merupakan salah satu dari dosa besar. Karena Nabi SAW melaknat orang melakukannya, dan laknat itu tidaklah berlaku kecuali atas dosa besar, ya, atas dosa dari dosa besar. Tetapi orang bertobat setelah dia melakukan hal itu, ya, dan dia mampu untuk menghilangkannya tanpa membahayakan dirinya, maka dia wajib melakukan untuk menghapus dan menghilangkannya. Jika dia sudah pernah membuat kemudian bertobat, nah, oh, dia bisa menghilangkannya tanpa merusak dirinya, tidak membahayakan dirinya, maka hal itu boleh dia lakukan. Ya. Namun bila terjadi kerusakan pada organ tubuhnya jika dilakukan, ya, atau butuh biaya yang besar dan dia tidak punya, maka dia tidak diharuskan untuk menghilangkannya. Tapi bila dia mampu tanpa menimbulkan mudarat pada jasad, pada tubuhnya, ya, maka dia dibolehkan, maka dia diperintahkan dia untuk menghilangkannya. Ya, apabila telah terjadi dia melakukan hal itu, ya, berbuat membuat tato, kemudian dia bertobat. Jika dia menghapusnya, menghilangkannya, tidak membawakan bahaya, maka dia wajib melakukan hal itu. Tapi bila menanggung resiko bahaya, jika dihapus, dihilangkan, maka tidak diwajibkan untuk dihilangkan atau dihapus. Nah, itu sudah, mungkin ada yang bertanya ya. Nah, sudah terjawab itu pertanyaannya, bagaimana kalau sudah pernah terlanjur, Ustaz, sekarang saya mau bertobat. Nah, jika bisa dihilangkan dengan bahan-bahan kimiawi atau cara-cara yang tidak merusak organ tubuhnya, dibolehkan. Namun bila hal itu akan merusak, ya, menimbulkan bekas yang jelek, yang buruk gitu ya, maka tidak dibolehkan untuk dihapus. Baik, yang kedua, diharamkan juga bagi wanita, ya, wa'ahum alaiki atafalut lil husni, yaitu mengikis gigi untuk demi kecantikan. Tapi kalau giginya itu menjong-menjong, lalu dipakai, diapa, diatur, itu tidak masalah. Atau dia bolong, ditombok, itu tidak masalah. Tapi bila tujuannya itu adalah membuat kecantikan, yaitu, tapi kalau giginya itu luar dari normal biasa, agak lonjong ke depan, lalu dimundurin, gitu, pokoknya tidak masalah. Ya, tapi yang dimaksud sini adalah mengikir istilahnya, ya, disebutkan di sini, yaitu atafalus, yaitu mengikir itu adalah, ini masalahnya tafalut dengan gigi, berhubungan dengan gigi, yaitu birad baradul asnani bil mumarrid, itu mengikir gigi dengan kikir. Ya, kalau dulu itu alat tradisional dulu ya, kalau sekarang itu sudah banyak cara-cara ya, nah, dan lain sebagainya atau semisalnya, sehingga menjadi yahdutsu bainaha farajan, jadi ada antara giginya memiliki jarak-jarak supaya cantik gitu ya, ada jarak yang kecil-kecil gitu namanya. Raubatan pitahsin, raubatan pitahsin. Tujuannya adalah supaya untuk lebih cantik. Nah, waqad la'anallah al-mutafalijat, dan Allah melaknat wanita-wanita yang melakukan, yaitu mengikir giginya supaya jarang-jarang kelihatannya. Nah, untuk demi supaya cantik. Itu dilaknat oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, la'anallahu al-wasimati wal-mustausimat. Allah melaknat. Jadi kalau tadi kan Nabi SAW, ini Allah juga melaknat wanita yang bertato dan meminta dibuatkan tato. Wal-mutanamisat. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Wanita-wanita yang mengikis alisnya, mencukur alisnya, atau mencabut alisnya. Ya. Wal-mutafalijat lil-husni. Wanita-wanita yang mengikir giginya demi untuk supaya kecantikan. Al-mughayyirati li-khalqillah. Sungguh wanita-wanita itu telah, itulah wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah. Mali la al-an. Maka Ibn Sa'd mengatakan, apakah saya tidak akan melaknat orang dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahwa fi kitabillah, dan itu terdapat dalam kitab Allah. Ya? Maka ketika Ibn Mas'ud ini menyampaikan hadis ini kepada para wanita, wanita di masa sahabiat banyak yang alim juga, protes juga. Ya, dia kalau tidak ada dalilnya. Karena Mas'ud menyebutkan wahwa fi kitabillah, ini ada dalam kitab Allah. Kata Ibn Mas'ud. Jadi dalam melanjutkan hadis ini, ada wanita yang penasaran, di mana dalam kitab Allah bahwa wanita-wanita ini dilaknat. Lalu dia kembali lagi setelah diperiksa dia dari awal sampai akhir, Al-Quran dibaca oleh dia, tidak ketemu. Kembali masuk. Lalu Muhammad menjawab, in qara'tihi faqad wajadtihi. Jika engkau membaca Al-Quran, sungguh engkau akan menemukan Al-Quran. Alam tasma'i, bukankah engkau mendengar Allah berfirman, ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Bukankah Allah telah mengatakan, apa yang diperintahkan oleh Rasul, ikuti. Mana kamu pantau, apa yang dicegah kalian melakukan? Berhenti. Itu kan Allah mengatakan demikian, kata Ibn Mas'ud. Baik. Yang ketiga adalah, apabila giginya wanita tadi fiha tasyawuhun, ya, ada cacatnya, ada masalah, ya, tidak normal, jelek itu yang perlu, wa tahtaju ila ta'dil, butuh untuk diperbaiki, dinormalkan, li izalati dzalika tasyawuh au fiha tasusu, atau untuk menghilangi ke masalah yang ada pada giginya tadi, ya, atau ada dempet 2-3 depan gini gitu ya, nggak dicabut dulu waktu kecil sehingga jadi dempet giginya macam. Nah, boleh nggak? Nah, atau ada lubang dan butuh untuk ditambal lainnya. Nah, ini untuk islah ini tidaklah masalah. Ya, min ajli izalah dari kata sus au falabak sabih, maka ini tidak masalah. Kita memang giginya itu ada apa namanya? Nampok atau gimana gitu ya. Maka tidak masalah kalau untuk menormalkannya, ya. Ini adalah dari sisi bimbabil ilas. Ini bentuknya mengobati namanya. Tidak masalah. Menghilangi kondisi jelek yang ada pada giginya, ya. Dan wayu' malu dzalika ala yadi tabibil mukhtasab. Tapi dilakukan hal itu pada dokter yang memiliki keahlian tentang hal itu. Yang keempat, juga diharamkan maifalu bil jisim litaghyir khalqillah. Diharamkan melakukan pada tubuh wanita hal-hal yang merubah ciptaan Allah. Tadi sudah disebutkan di antara tafallus mengikir giginya, wan namas yaitu mencukur alis mata atau mencabutnya, wa mamakan bi tadawi adapun dalam bentuk mengobati, ya obati. Dan menghilangi cacat yang ada, ya. Wal ilaju fa innahu atau untuk berobat fa inu jaizun. Kalau untuk berobat atau cacat atau kekurangan yang tidak normal, maka itu boleh dilakukan. Baik. Yang kelima, watajanabi al-kisr. Hindarilah kisr. Apa kisr itu adalah? Yaitu mu'alajatul mar'ati, wanita melakukan, mengobati wajahnya, mengoperasi wajahnya. Atau wajah wanita lain dia lakukan untuk itu, dengan menggunakan jarum-jarum mengupas kulit, yaitu ya hatta yang yastansyiqah a'la al-jib, untuk membuang bagian kulit yang teratas, ya, wa yasfu al-lawn, sehingga menjadi warnanya putih, dikikis atau bagaimana gitu ya, di mana di sini disebutkan, maka tidak boleh. Hal ini terdapat dalam hadis Aisyah, ia berkata, karena Rasulullah SAW yal'an al-qashira wal-maqshurah, bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita yang mengelupaskan kulitnya biar terlihat bersih putih yang di dalam gitu ya, dikeluarkan kulit yang terluarnya, ya. Nah, atau wanita yang diminta lakukan itu, wal washima wanita yang bertato, wal mustasima wanita yang minta ditatokan, membuat tato atau minta dibuatkan tato, wal wasila wal mustasila wanita yang menyambungkan rambut orang lain atau meminta disambungkan rambutnya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang dhaif di sini, ya, jelaskan di sini. Tapi ada hadis lain yang mauquf di dalam Musnad Ahmad juga dari Karimah binti Hammad, ia berkata, aku mendengar Aisyah taqulu mengatakan, ya ma'syara nisa, wahai para wanita, iyakunna wa kasyral wajih. Hai para wanita, jangan kalian melakukan yaitu mengoperasi wajah, melakukan apa namanya? Mengikis kulitnya itu demi kelihatan supaya putih dan seterusnya. Fasalat hamra'atun 'anil khidab. Lalu ada wanita bertanya tentang khidab. Khidab itu adalah mencat rambut atau memakai apa namanya? Inai ya, memakai apa namanya? Inai atau yang biasa dipakai wanita pada tangannya itu. Faqalat, maka Aisyah menjawab, "La ba'sa bil khidab." Enggak masalah kalau mau apa namanya itu mencat rambutnya dan juga menghias tangannya dengan apa namanya itu henna ya. Walakinni akrahu, tapi aku enggak suka, kata Aisyah. Li'anna habibi, karena kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yakrahu rihahu, karena Rasulullah tidak suka baunya, ya. Tidak suka baunya. Hadis dari Imam Ahmad. Jadi walaupun hadisnya mauquf, hukum rafu', ini yang membuatkan sahihnya hadis yang sebelumnya sebagai pendukung. Baik, hadis ini didukung, hadis yang sebelum didukung oleh riwayat mauquf ini. Baik. Hadis ini diriwayatkan ada dengan sanad yang marfu', sampai kepada Nabi dengan sanad yang dhaif, dan juga dengan sanad yang mauquf tapi sahih. Ya. Yang keenam adalah, wa yusanu laki ayyuhal mar'atu an takhdabi yadayki bihinna. Yaitu dianjurkan bagi kalian wahai wanita, ya, tangan kalian itu untuk dipakaikan henna, ya. Wa nahrihi mimma la yatajammad, atau lain sepertinya yang tidak tajammad, itu beku, menghalangi hal masuk air ke kulit, ya, hal yang beku. Kemudian selama hal itu tidak menghalangi air masuk ke kulit ya, dan terhambatnya bersuci, wayamnahu tahara. Landasannya hadis Aisyah anha, ia berkata, "Aumat imra'atun, ya aumat imra'atu, ya aumat imra'atun wa min wara'i sitr biyadiha." Rasul seorang wanita memberikan dengan tangannya sebuah kitab kepada Rasulullah SAW, sebuah buku kepada Rasulullah SAW. Ya, di balik sitir, di balik hijab. Nah, faqabala Nabi SAW yadahu. Rasulullah SAW menarik tangannya, enggak jadi diambil oleh dia. Ya. Faqala Rasulullah berkata, "Ma adri ayadu rajulin am yadu imra'atin?" Aku enggak tahu ini tangan laki-laki apa tangan perempuan, kata Rasulullah SAW. Qalat, maka wanita tadi menjawab, "Bal imra'atun." Ini wanita ya Rasulullah, gitu ya, wanita. Qala Rasulullah berkata, "Lau kunti imra'atan laghayyarti azfaraki ya'ni bil hinna." Kalau kamu wanita, ya, hinanya, kata Rasulullah SAW. Nah, ya Rasulullah SAW ragu mengambil ini tangan laki apa perempuan, karena kalau perempuan biasanya kukunya ada hinanya, gitu kan, itu maksudnya. Maka di sini sebagian ulama mengambil, dianjurkan bahwa wanita untuk memakai henna pada tangan atau kukunya. Taib. Tadi mengatakan Abu Dawud. Yang ketujuh adalah, "Lakin idza kana zaujul mar'ati yakrahu khidab bi syai'in min hina." Tapi bila suami wanita itu enggak suka rambutnya henna dikasih apa ataupun kukunya enggak suka dia, atau lainnya, atau hal lain yang dilakukan untuk kecantikan diri, fala takhdab bil mar'atu bima yakrahu zawjuha, maka wanita tidak boleh melakukannya untuk melakukan cat pada rambutnya atau pada kukunya, memakai henna ya pada rambut atau badan, pada kukunya, tangannya, ya, bila suaminya enggak suka. Berdasarkan hadis Karimatu bintu Hammam mengatakan, "Anra'atan atatna Aisyah ala anha," bahwa seorang wanita menatai Aisyah ala anha, fasalatha, lalu bertanya kepada Aisyah ala anha, "An khidab al hina," tentang hukum memakai hina, ya, pada rambut atau pada jari jemarinya dan kukunya. Faqala ba sabihi, kata Aisyah, "Enggak apa-apa, boleh. Walakin akrahu," tapi saya enggak suka. Kenapa? Ya, karena alasan ini disebutkan di sini, "Kana habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu rihahu," karena Rasulullah SAW, kekasihku Rasulullah SAW, suaminya maksudnya tentu ya, tidak suka baunya. Ya, hadis wakar Abu Dawud. Qala Abu Dawud, "Ta'ni khidab sya'ri ras," yang dimaksud sini adalah, yaitu memberikan hina, cat rambut dengan hina. Itu disebutkan oleh Abu Dawud, rahimahullah ta'ala. Baik, itulah dua pembahasan yang telah selesai kita bahas dalam majlis kita kali ini. InsyaAllah pada jumpa yang akan datang, kita akan bahas yaitu tentang wanita dan hukum memakai perhiasan. Wanita dan hukum memakai perhiasan. Wallahu a'lam bishawab. Dan berikutnya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dan dikirim melalui WA. Baik. Pertanyaan pertama, Ustaz, berkaitan dengan haid, misal kita bekerja lalu saat itu ternyata darah haid tidak keluar lagi, sedangkan sudah masuk zuhur, berarti wajib mandi saat itu juga ya Ustaz? Iya, ya, wajib dia mandi, dan dia sholat zuhur, maka dia wajib mandi. Tetapi mungkin zuhur kan habisnya mau jam 2 atau jam 2.30, ya boleh dia undur mandinya, boleh, mungkin belum bisa kerja atau minta permisi di akhir jam untuk pulang lebih cepat, atau mungkin cari tempat masjid yang bisa, atau di kantor yang memiliki tempat untuk mandi, ya, bisa saja. Tapi dia wajib mandi kalau sudah masuk waktu sholat, dia wajib sholat pada waktu tersebut. Baik. Yang kedua, Ustaz, apakah wanita yang terkena istihadah ada obatnya? Ya, bisa saja di ruqyah dan lain sebagainya, atau dibawa ke dokter, ya, diusahakan, diupayakan. Ya, banyak cara-cara yang dilakukan, tentu disuruhlah karena penyakit, maka kita disuruh untuk berobat. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, "Tadawu ya ibadallah, Berobatlah para hamba Allah. Ma'azalallahu min da'in ila adala ma'udawa. Alimahu man alimahu wa jahil man jahilahu. Ya. Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali menurunkan bersamanya obatnya. Ya, diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang tidak mengetahui. Baik. Yang ketiga, izin bertanya Ustaz, apakah keputihan termasuk hadas? Ya, tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Assalamualaikum Ustaz, maaf, izin bertanya, di hari terakhir masa haid lalu langsung berhubungan dengan suami, apakah itu diperbolehkan? Dan setelah hubungan keluar darah lagi, apakah itu masih disebut masa haid? Kalau masa haidnya telah selesai dan dia telah mandi, kemudian dia berhubungan sama istri, kemudian ada lagi cepat keluar, maka itu sudah disebutkan kadrah namanya, dan itu tidak dianggap haid. Baik, tidak dianggap haid. Yang kelima, Ustaz, untuk akhwat setelah melahirkan siklus haidnya berubah. Satu waktu muncul plek, dua hari lalu hilang. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Apakah itu dianggap haid? Tadi kita sebutkan kalau dia sudah bersuci dan bersih, ya sudah diperusaha untuk mengetahui. Nah, kalau setelah dia mandi bersuci ada plek-plek sedikit coklat, disebutkan darah dalam hadis disebutkan pada tabar maka tidak dianggap haid. Yang keenam, Ustaz, kalau misal ada anak yang mengecat rambutnya tanpa izin orang tuanya gimana? Ya tentu ketentuan orang tuanya. Kalau orang tuanya membolehkan apa enggak? Ya tadi catnya juga sudah sebelumnya kita sudah berbicara juga, selama tidak menyerupai budaya-budaya orang-orang fasik. Ya, orang-orang tidak berakhlak atau orang-orang yang kebiasaan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, ya. Nah. Baik, selama itu dibolehkan saja, tetapi tentu khusus bagi wanita yang tujuannya untuk menyenangkan suami. Baik. Ustaz, bolehkah dijelaskan lebih detail tentang berfoto yang tadi ada sedikit Ustaz bahas? Baik, berfoto hukumnya dibolehkan jika dibutuhkan. Ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan hukum foto tersebut. Ya, maka berfoto dibolehkan jika untuk kebutuhan. Apa butuhnya? Contoh apa? Untuk ijazah, ya, KTP, apalagi ya administrasi kepribadian kita, ya, berhubungan dengan hukum kah, berhubungan dengan pendidikan kah, kesehatan kah, ya boleh-boleh saja. Tapi yang tidak ada manfaatnya, sekadar selfie lalu dipajang, apalagi dipasang limit sosial semacam untuk ditampan hubungan semacam, hal ini tidak boleh karena di luar kebutuhan. Ya, bahkan ulama itu hanya membolehkan karena hadisnya umum, la'anallahu musawwirin, Allah melarang orang-orang yang memfoto dirinya atau dipotokkan. Baik. Apakah tukang foto juga berdosa, Ustaz? Tukang foto selama dia profesinya untuk melayani orang membutuhkan, tidak masalah. Tapi kalau dia jelas, tahu-tahu untuk hal-hal yang tidak baik, foto-foto dia untuk dipajang, membawa karya, dan semacam, itu tidak boleh. Maka para akhwat, para ikhwan pun tidak perlu dipasang wajah di DP-DP-nya, ya. Bagaimana jika ada seseorang yang sudah bertobat namun pikiran dan hati selalu terbayang akan dosa yang telah lalu yang menjadikan seseorang tersebut bersedih, merasa diri sangat rendah, persakut sering menghampiri. Terlebih setelah bangun tidur hati selalu gelisah, teringat yang sudah lalu, teringat tentang azab setelah kematian nanti. Dan apakah ini termasuk ujian dari Allah untuk membersihkan dirinya dari dosa? Ataukah malah rasa takut berlebihan tersebut datang dari was-was dari setan? Baik, hal jika rasa takut itu membuat dia untuk giat beribadah, rajin bertaubat dan membuat amal soleh, ya, dan tidak melewati membuat dia stres, membuat kepikiran terus, membuat dia gelisah, membuat dia was-was, ini dari setan. Ya. Maka seorang mukmin yakin jika dia sudah bertaubat, Allah menerima taubatnya. Bagaimana seorang bertaubat? Yaitu meninggalkan dosa yang sedang dilakukan, berjanji tidak akan mengulangi, menyesali perbuatan itu, sudah selesai. Ya, kecuali ada hubungan yang hak orang lain, maka kita harus mengembalikan hak orang lain tersebut. Mana yang dijelaskan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dan juga kitab beliau Syarah Nawawi, Syarah Sahih Muslim. Baik. Jadi kita pun jika teringat dosa kita justru istighfar saja, enggak perlu dibuai oleh khayalan-khayalan setan yang akan membisikkan kepada kita yang membuat kita nanti al-ya'su wal qunut. Putus asa dari rahmat Allah, tidak boleh gitu. Maka bisa membawa hal perasaan seperti itu kalau dilanjutkan, diikuti terus, itu akan membawa kepada al-qunut, putus asa dari rahmat Allah SWT. Sedangkan Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Baik, selama nyawa kita belum ditenggorokan, apapun dosa kita, hatta dosa syirik sekalipun, diampuni kalau kita bertobat. Ya, dosa syirik tidak diampuni kalau dia mati membawa dosa syirik yang tidak bertobat, maka di akhirat tidak dapat ampunan dosa syirik itu. Kalau di dunia dosa syirik, pelaku bertobat mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 9. Apakah semua wanita akan mengalami istihadah? Tidak. Tidak semua wanita mengalami istihadah. Itu hanyalah kondisi-kondisi dialami oleh sebagian wanita. Bahkan umumnya wanita tidak mengalami istihadah. Umumnya wanita tidak mengalami istihadah. Baik. Ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum berobat dengan dokter kandungan laki-laki karena memiliki beberapa pertimbangan medis? Baik. Tentu aulanya pastilah dengan wanita dokter wanita. Ini juga yang sering kita ingatkan, jika ada para wanita ingin melanjutkan pendidikan, umumnya akan lebih tepat ada kebutuhan-kebutuhan di sana yang sangat mendesak bagi kaum hawa, yaitu dokter kandungan, dokter anak umpamanya, ya. Nah, ini lebih utama kepada wanita. Tapi memang bila wanita tidak dapat menangani, ada dokter wanita tapi tidak bisa menangani dan ahlinya adalah hanya yang ada laki-laki, ya ma'dur lah, itu kan darurat. Itu yang dikecualikan dalam ilmu-ilmu medis dalam fatwa para ulama. Baik. Tapi kalau pertimbangan itu tidak berdasarkan keputusan dari dokter, ya pertimbangan hanya sekadar prediksi-prediksi orang biasa, ya tidak menjadi pertimbangan namanya. Bagaimana hukum menjalani program bayi tabung? Karena saya memang sulit untuk hamil kembali setelah melahirkan anak pertama di 13 tahun silam. Baik. Proses bayi tabung ini yaitu yang ada fatwa ulama dalamnya, jika memang mengalami kesulitan, kemudian memang yang dikawinkan adalah sperma yang halal suami istri itu, dan dibuai di dalam tabung, dipertemukan spermanya, kemudian setelah nanti terbuai dimasukkan ke dalam kandungan. Allah ma'alam, hal ini ada ulama yang membolehkan hal seperti itu. Memang, tapi yang penting sperma yang benar-benar digabungkan itu suami istri halal. Kemudian juga nanti setelah dikawinkan di luar, kemudian disuntikan, dimasukkan pemain ke dalam kandungan wanita tersebut. Baik. Jika seorang wanita dalam kondisi melahirkan melakukan tindakan seperti menangis keras atau berteriak dan memukul atau menyambak suami yang menemaninya karena tidak kuat menahan rasa sakit melahirkan saat itu, apakah berdosa wanita melakukan hal seperti ini, Ustaz? Iya, tentu ya. Kita harus bersabar. Kita harus bersabar, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dalam kondisi apapun tetap dihisab kita, yang begitu. Cuma kalau dia di luar kesadarannya melakukan hal itu, ya tentu luar kesadaran, tentu tidak dihisab dia. Tapi kalau dia melakukan hal itu dengan kesadaran dan perbuatan itu dia lakukan, ya dengan kesadaran penuh dan merasakan ada perbuatan yang salah, ya dia harus meninggalkan perbuatan itu. Kita wajib bersabar tentunya. Baik. Baik, bagaimana hukumnya akhwat bekerja di kantor sebagai admin dan customer service yang melalui chat dan telepon terkadang ditutup untuk live di sosial media mempromosikan produk yang dijualnya. Namun mayoritas customernya adalah wanita ikhwan, serta mayoritas rekan kerjanya ikhwan juga. Apakah sang akhwat perlu pindah kerja? Ya, karena dia akan selamat dalam kondisi begini, akan selama kelamaan akan terjadi tipu daya setan, lama kelamaan akan terjadi hal-hal yang diinginkan. Akan lebih baik wanita ini mencari pekerjaan yang lebih mulia dan lebih terjaga terhadap kehormatannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita jawab dalam kesempatan ini. Ya, masih ada pertanyaan dari admin atau sudah selesai? Kalau tidak ada, kita tutup majelis kita pada kali ini. Baik. Tidak ada yang masuk, ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita hari ini. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kurang penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.